Mitra Bisnis, kalangan pengusaha menolak keputusan Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang menetapkan upah minimum DKI tahun depan sebesar 2,2 juta atau naik hampir 50% dari upah minimum tahun ini sebesar 1,5 juta. Pengusaha siap menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena penetapan upah tersebut tidak mendapat persetujuan dari pengusaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda soal besaran upah baru ini? Artinya begini, Mas. Saya kira mengenai masalah aspek legalitas dulu ya, bahwa sebenarnya sudah ada tim pengupahan yang semestinya independen. Biarlah mereka memutuskan tanpa intervensi. Tapi kelihatannya pemerintah daerah dalam hal ini sudah lebih bersikap populis, mengentertain apa yang jadi tuntutan. Tapi saya kira, di samping aspek legal itu, ada hal yang lebih penting lagi bahwa, beginilah sekarang, kemarin saya ketemu dengan dua orang ekonom. Ya, ekonom yang dari satu mantan dekan Fakultas Ekonomi yang salah satu terbesar di Indonesia. Hanya mempertanyakan simpel, di dunia mana ini yang ada kenaikan upah dalam 2 tahun berturut-turut naiknya hampir 100%. Artinya tahun lalu 30%, ada yang variasi, ada yang lebih, dan tahun ini ada yang sampai 40-50. Jawabannya tidak ada. Artinya begini, kalau pemerintah daerah mau mengambil keputusan berdasarkan desakan, tekanan, dan tindakan anarki karena takut kehilangan popularitas dan kesan berpihak kepada rakyat, silahkan saja. Tetapi, lantas pertanyaan, ongkos daripada keputusan populis itu siapa yang bayar? Menurut saya, bukan pengusaha yang bayar, karena pengusaha itu yang memang kita membayar dalam arti kata materi. Tetapi akan terjadi efisiensi dan rasionalisasi karena tidak sanggup lagi. Satu contoh di sepatu sekarang. Industri sepatu tahun yang lalu itu ongkos, tahun sekarang sedang berjalan ini, labor cost terhadap harga jual kita atau FOB price itu sudah mencapai 25%, material cost 60%, jadi 85%, overhead 10%, kalau ada keuntungan 5%, paling tidak cadangan apabila terjadi sesuatu. Dengan naik 2,2, ini akan menjadi 32%, dan saya kira di garment itu akan sama. Artinya ini secara jujur, dan saya mau dikonfrontasi kalau pemerintah juga sedia, kita hitung-hitungan, kalau sudah begini, jawabannya apa sekarang? Sekarang kalau kita mau bersikap sosialis atau seperti pemerintah, tetap usaha, jangan ada PHK atau jangan ada penutupan usaha, kerugian siapa yang tanggung? Dan jangan anggap remeh, ini kan hanya naik Rp700.000. Kegiatan kan kecil, tetapi ada satu grup pabrik sepatu yang mempunyai 36.000 karyawan. Kita sudah menghitung tadi malam tambahan upah karena kenaikan ini setiap bulan 19 sampai mendekati 20 miliar. Kalau harga tidak naik, artinya memang perusahaannya harus tutup karena kita bukan jawatan sosial. Nah inilah yang tidak dihitung oleh pemerintah. Karena itu sangat dengan simpati yang sangat dalam saya kepada para buruh yang bekerja di pabrik. Mereka membela kita sekarang dan mengatakan udahlah kita nggak usah dibayar sebesar, tapi kan tidak bisa. Kita kan harus mengikuti ketentuan. Karena mereka sadar dengan kemampuan yang seperti ini sudah tidak bisa dipikul lagi oleh industri padat karya. Oleh karena itu saya sebenarnya ingin menjelaskan sedikit panjang bahwa jangan dipukul rata. Pabrik mobil yang terbesar di Indonesia ini yang memproduksi 100 ribuan kendaraan setahun, saya kira punya sekitar 500-600 orang saja karena semua otomatis. Mereka tidak ada soal dengan naik UMP dan lain-lain apapun. Tapi padat karya inilah lantas pertanyaan. Okelah kalau kita pemerintah menerima atau termakan dengan isu si pemimpin buruh bahwa tidak perlu lina usah takut mereka tutup usaha. Pertanyaan saya, si kelom ketua-ketua serikat buruh ini gampang cari kerjaan. Anggotanya atau yang non-anggota cari kemana? Yang tanggung jawab siapa nanti? Nah ini juga yang saya sangat sesalkan, menteri-menteri yang populis di bidang perekonomian ini yang merasa tidak ada soal. Nah silakan saja, nanti kita akan lihat tahun-tahun ke depan sehingga ya istilah teman saya di pabrik sepatu ini istilah lagunya Krisdayanti tinggal menghitung hari saja inilah. Tapi mungkin kita tidak hari, menghitung bulan. Ini betul-betul serius Mas. Jadi bukan soal kita saling komen. Saya sebenarnya sudah malas mau bicara karena ini sudah terlanjur, nasi sudah jadi bubur. Kita tidak mungkin kembali lantas berunding, jangan naik menjadi 30% atau 40%. Kita turun lagi, sudah tidak mungkin. Nah ini sudah mengalir begini, silakan supaya dicatat oleh masyarakat apabila terjadi PHK. Dan apabila orang yang tidak bekerja itu tidak mendapat pekerjaan, jangan salahkan pengusaha, tapi salahkan pemerintah. Kenapa mau tunduk dengan kanan-kanan pendemo yang mesin terus. Karena buat mereka simpel, dikabulkan menjadi pahlawan, tidak dikabulkan ya paling tidak berjasa juga kan, orang kenal. Tapi ini yang dipertaruhkan kan sektor real. Dan kalau kita lihat secara fair, bahwa Angkatan Kerja Indonesia sesuai siaran berita dari BP, Biro Pusat Statistik, per Agustus 2012, yang namanya dari segi status, 60-an sekian persen status dari Angkatan Kerja kita itu adalah informal labor. Nah, yang formal itu cuma 39 sekian. Baru kalau kita lihat yang bekerja di industri, hanya 15 juta. Yang bekerja di pertanian, 38 juta. Perdagangan, 24 juta. Tetapi kalau sesuai ketentuan yang berlaku dan undang-undang kita taati, UMP ini tidak terkecuali, semua harus bayar. Dan kenyataan, kalau kita tahu di sektor pertanian dan sektor perdagangan, itu yang tidak mematuhi UMP. Jadi saya kira ini sudah salah kaprah, tapi saya kira perlu saya lengkapi, menjadi pertanyaan, apakah perlu buruh kita bayar murah terus? Tidak begitu sebenarnya, Mas. Karena apa? UMP ini hanya untuk safety net, lajang, karena itu harus rendah. Yang saya sesalkan sebenarnya sikap tegas pemerintah bahwa buruh mau menuntut setinggi langit silahkan, itu hak dia itu, tetapi bahwa dia sudah memakai cara-cara kekerasan, menutup akses jalan tol, mengambil hak orang lain, masyarakat, dan itu yang diperhatikan ya lantas silahkan pemerintah tanggung jawab apabila hal-hal keadaan sosial tadi menjadi seperti yang saya gambarkan tadi. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit, saya Wendy Lim.